sabe. Baik. Karena kita bukan domba dan tidak mau diadu domba, apalagi domba sesat yang ini pukul ideologinya. Tidak, kami akan terus perjuangkan tauhid kami sampai tetes darah penghabisan. La ilaha illallah. Wahdahu la syarika lah. Lahul mulku. Walahul hamdu. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini zikir pagi dan sore harusnya dibaca berapa kali di awal pagi dan di awal sore? 100. Itu kalau hari-hari biasa. Kalau lagi musim pemilu berapa? Berapa? Mau menang atau tidak? Mau. Kalau hari biasa 100, di pemilu mesti dibaca berapa kali? 1000 kali. Dan insya Allah kebohongan-kebohongan, sihir-sihir akan kalah dengan kalimat ini. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Insyaallah robek semua sihir itu, hancur semua kekuatan-kekuatan syirik itu. Apalagi kalau gerak-gerak tauhid kita implementasikan dalam bentuk amal saleh. Kalau keimanan terhadap kekuasaan Allah sebagai Malikul Mulk kokoh di dalam jiwa, dan tiap hari kita deklarasi Allahumma Malikal Mulki tutil mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir, berapapun kekuatan mereka hancur di kekuatan akidah ini. Berapapun banyak uang mereka, tidak akan ada gunanya di hadapan kekuatan tauhid ini. Berapapun hebatnya media mereka, hancur di hadapan kekuatan tauhid ini. Masalahnya tauhidnya masih kokoh gak di Muhammadiyah? Jangan-jangan sudah terserang TBC lagi. TBC zaman sekarang tidak lagi seperti dulu. TBC zaman sekarang itu adalah liberalisme. Mulai takut mengatakan kafir kepada kafir. Kalau ada asu lewat, saya panggil apa? Ada asu lewat. Saya sedang bawa mobil. Kencang, tiba-tiba asu lewat begitu saja. Tak bilang apa sama dia. Non asu sampean. Kira-kira asu tersinggung gak digitu kan? Ya tersinggung karena dia hakikatnya adalah. Ini bercanda sedikit. Inilah virus liberalisme ini. Begitu juga sekularisme. Ustaz tidak usah bicara politik di masjid. Terus di mana bicara politik? Ini sebetulnya langkah dia yang ingin memisahkan antara agama yang kita yakini agar tidak terimplementasikan dalam bentuk amal saleh. Tidak bisa kita mendapatkan kemenangan kalau keimanan tidak disempurnakan dalam bentuk amal saleh. Karena janji Allah hanya diberikan kepada yang imannya disempurnakan dengan amal saleh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa'amilussalihat. Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan disempurnakan dengan amal saleh. Walaupun zikirmu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu 1000 kali, tapi tidak kau sempurnakan keimanan itu dalam bentuk amal saleh, maka kamu selamanya akan menjadi jadi apa di negeri sendiri? Jomos. Jadi kuli di negeri sendiri. Hanya ketika kamu sempurnakan imanmu. Iman yang mana? Qulillahumma malikal mulk. Katakan, deklarasikan, proklamasikan apa? Wahai yang maha raja, yang menguasai semua raja, berikut semua kerajaannya. Wahai maha penguasa, yang menguasai semua penguasa, berikut semua kekuasaannya. Tutil mulka man tasha, wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Kau berikan kekuasaan kepada yang kau kehendaki. Walaupun partainya besar semua, uangnya tidak berseri, dan TV milik dia semua. Kekuasaan hanya kau berikan kepada yang kau kehendaki. Walau awalnya Fir'aun berkuasa, tapi kalau engkau berkehendak, wa tansi'ul mulka mimman tasha. Walaupun kekuatan tentara Fir'aun seperti apa kuatnya, wa Fir'aun adil autad. Fir'aun itu bala tentaranya seperti piramid yang runcing di atasnya dan lebar limas di bawahnya, kokoh sekali. Wa tanzi'ul mulka, kalau Allah hendak mencabut paksa ke laut Fir'aun, maka tenggelamlah Fir'aun di laut. Ini keyakinan harus kita pegang. Walillahi mulkus samawati wal ard, dan milik Allah lah seluruh otoritas kekuasaan lapisan langit dan seluruh kekuasaan di bumi, termasuk kekuasaan jin di dasar laut. Milik siapa? Allah. Sudah yakin? Yakin. Kalau keyakinan umat Islam sudah seperti ini, wow, ini sudah berbahaya. Gara-gara itu Ustaz Baktiar tidak boleh kampanye. Saya sedang tidak kampanye. Saya sedang meneguhkan Pancasila. Sila ketuhanan yang Maha Esa yang akan saya perjuangkan di negeri ini. Sebab negara ini negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Ada yang hendak memisahkan negara ini dengan ketuhanan yang Maha Esa. Dia maunya ketuhanan saja. Mau Tuhan tembok, mau Tuhan cah tembok, mau Tuhan ada yang hendak menghapuskan yang Maha Esa di Indonesia ini. Siap berjuang? Siap lawan yang hendak meruntuhkan tauhid? Dan itu terjadi jika kaum sekuler, kaum liberal memimpin negeri ini. Hancur negeri ini. Kita harus kokohkan dulu Pancasila ini. Dengan tauhid kita yang kokoh, bahwa milik Allah lah seluruh lapisan, milik Allah lah otoritas kekuasaan seluruh lapisan langit dan bumi. La syarika lah, tidak ada yang bersekutu dengannya. Walam yakul lahu syarikun fil mulk, tidak akan satu pun yang bisa ikut campur soal kekuasaan di muka bumi ini. Walam yakul lahu waliyyun minal dzul, dan Allah tidak pernah menunjuk walinya sebagai pemimpin dari kalangan yang hina dina. Dari kalangan yang hina dina. Yakin? Nah, akidah yang kuat ini harus disempurnakan dalam bentuk amal saleh. Apa amal salehnya? Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menulis surat kepada Hercules, bukan Hercules Tanah Abang. Hercules. Ila Hercules Azimur Rum, kepada Hercules pemuka kaum Romawi. Tidak ditulis ila Hercules Malikur Rum. Kepada Hercules Raja Romawi, karena kata-kata milik Malik hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sampai ke tingkat itu, bahkan bahasa administrasinya pun Rasulullah tidak mau menggunakan kata Malik kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itu amal saleh. Kalau dalam dunia demokrasi bagaimana amal salehnya? Gampang. Di dunia demokrasi seperti ini, yang banyaklah yang menang, betul kan? Umat mana yang paling banyak? Islam. sudah menang atau masih kalah? Apa sebabnya? Tak akan ada persatuan Indonesia kalau ketuhanan Yang Maha Esa tidak tegak. Dan kamu tidak akan dipersatukan di Indonesia sebelum kamu tegakkan ketuhanan Yang Maha. Jelas? Itu dulu. Kalau saya lihat Pancasila dari sisi iman dan amal soleh sudah luar biasa. Saya tidak katakan sempurna. Imannya ada pada ketuhanan Yang Maha Esa, amal solehnya dari sila kedua sampai sila keempat. Bahwa kemanusiaannya adil dan beradab. Ini amal soleh menjadi manusia yang adil dan beradab. Tapi kalau salah milih pemimpin, wow, bisa kemanusiaan saja dicoret itu yang adil dan beradab. Saya ini sebetulnya perempuan, tapi terperangkap dalam tubuh laki-laki. Pengen dipotong rasanya. Kok ada manusia seperti ini? Karena saya terlahir sebagai manusia bebas memilih kelamin saya sendiri. Terus yang itu yang nempel opo. Kok ada orang sampai tidak waras ketika itu? Bahkan ada yang mengatakan dia itu adalah fitrahnya seperti itu. Sudah manusia yang adil dan beradab gak kalau dia mengatakan homo terlahir, homo adalah fitrahnya? Hah? Ada yang salah. Jadi umat Islam kenapa selama ini kalah? Menurut saya karena tauhidnya seputar politik masih salah. Masih lemah. Pada malam hari ini saya ingin mengajak semuanya. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Wahdahu la syarika lah. Lahul mulku. Walahul hamdu. Yuhyi wa yumitu. Wahu ala kulli syai'in qadir. Qulillahumma malikal mulki tutil mulka man tasha wa tansi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Baca, fahami, yakini, dan teguhkan di dalam hatimu. Kalau perlu tambah lagi, tulijul laila fil nahar wa tulijul nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuku man tasha'u bighairi hisab. Baca ini, fahami, yakini, dan teguhkan di dalam hatimu. Insya Allah pertolongan Allah akan datang ke Indonesia. Sederhana sekali. Saudara-saudara kita, muslim-muslim Moro di Mindanao, mungkin karena keikhlasan tauhid mereka, mungkin karena ketulusan mereka dalam beramal soleh, berjuang selama ini, menuntut haknya sebagai seorang yang beragama Islam. Tanpa diduga, tidak pernah ada yang tahu kalau pada akhirnya presiden mereka Duterte memberikan kebebasan kepada mereka. Ya, memang Allah belum berikan kekuasaan kepemimpinan kepada saudara-saudara kita di Moro, tapi tamkinuddin wa la yumakkinanna lahum dinahum terjadi pada mereka, mereka bebas menjalankan agamanya. Allahu Akbar. Ini kalau Allah berkehendak. Seperti Indonesia berjuang tidak seimbang senjata rakyat Indonesia dibanding penjajah. Tapi kalau Allah berkehendak, tutil mulka man tasha wa tansil mulka mimman tasha. Allah hendak merdekakan bangsa Indonesia. Jepang harus keluar tanpa syarat, tanpa diusir pun harus pulang. Allahu Akbar. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Ini sudah tertuang di dalam undang-undang dasar kita di pembukaannya. Persoalan kita bangsa Indonesia kenapa belum berdaulat, mungkin ada masalah di tauhid kita. Kita terlalu mengandalkan ikhtiar, kita terlalu mengandalkan otak dan logika kita, sehingga kita tidak lagi bersandar kepada tauhid kita. Kalau perlu baca surah Al-Mulk, mudah-mudahan kita meninggal dunia diterangkan kubur kita, dan sebelum kita mati diterangkan negara kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Surah Al-Mulk hafal? Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihi al-mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Terus الذي خلق سبع سماوات طباقا yang sudah hafal baca malam-malam, bahkan di sholat malammu lihatkan agar Allah turunkan kekuasaan untuk bangsa ini, untuk negeri ini, dan itu bentuk keimanan kita. Besok harinya kita amalkan dalam bentuk amal saleh, menjadi manusia Indonesia yang adil beradab, berjuang memperjuangkan persatuan Indonesia, dan memilih yang boleh jadi pemimpin di Indonesia, bukan yang bodoh. Yang menjadi pemimpin di Indonesia haruslah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah. Apa itu hikmah? Al-ilmu nafi' wal amalu shalih. Yang boleh jadi pemimpin di Indonesia adalah orang yang berilmu, tapi ilmunya bermanfaat dan dibuktikan dalam bentuk amal shalih, yang dipilih oleh perwakilan-perwakilan rakyatnya, yang pekerjaannya adalah menegakkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Ini amal soleh kita sudah dijabarkan sebetulnya dengan sangat indah oleh pendiri negeri ini. Tapi kita mungkin sudah mulai salah memahaminya. Ini saya coba menafsirkan Pancasila dalam bentuk keimanan dan amal soleh. Insya Allah mereka-mereka yang akan berusaha menghancurkan landasan kita ini dengan sering yang akan terpental dari Indonesia. Ada gak yang bilang begini, kalau menegakkan syariat Islam ke Arab aja, kita bilang sama dia, lu ke laut. Karena Islam tidak bisa dipisahkan dengan Indonesia. Allahu Akbar. Dan Indonesia hancur tanpa Islam. Allahu Akbar. Dan umat Islam yang mempersatukan Indonesia. Allahu Akbar. Zaman Hindia Belanda sebelum Indonesia merdeka, orang tidak tahu apa Indonesia, mereka tahu adalah Hindia Belanda. Muslim yang mayoritas, kerajaan dan sultan-sultan Islam bertekad menyerahkan segala sesuatunya demi negara Republik Indonesia. Datang M. Nasir kemudian menginginkan negara kesatuan Republik Indonesia. Umat Islam yang terdepan dan paling bertanggung jawab mempersatukan Indonesia. Sepakat? Kalau ada yang bilang umat Islam anti Pancasila berarti PKI. Kalau ada yang bilang umat Islam anti NKRI berarti... Kalau ada yang bilang umat Islam anti UUD 45 berarti PKI. Jelas. Karena dia ahistoris. Tapi ini pertarungan ideologi yang kita tidak boleh dipukul mundur. Nah, persoalan kita sekarang sebetulnya, kalau ingin menang umat Islam ini harus kembali lagi kepada dasar agamanya. Kalau kemarin ribut kafir non muslim, sebetulnya begini. Di Mesir sudah ada buku yang ditulis oleh Fahmi Al-Huwaidi. Judul bukunya Wataniyun Ladhimiyun. Wataniyun Ladhimiyun. Warga negara bukan kafir yang membayar jizyah, dhimmi. Ujungnya dia mau bilang, sudahlah enggak usah pakai agama dalam berbangsa bernegara ini. Terus ya sesama warga negara haknya sama. Terus kalau nanti ada non muslim memimpin, jangan disebut pemimpin kafir. Gitu maksudnya. Rontok ke Al-Maidah 51? Kita biarkan atau tidak? Tidak. Allahu Akbar. Tetapi dengan sendirinya hal seperti itu, kalau kita yakin dan bertauhid, lalu kita sempurnakan dengan amal saleh, kita tegakkan nilai-nilai undang-undang dasar ini, insya Allah Indonesia akan tetap dalam kejayaannya. Dan insya Allah Indonesia akan menjadi salah satu lokomotif kebangkitan Islam di muka bumi. Dan ini bukanlah sesuatu yang bersifat utopia atau euforia. Karena Allah menjadikan Muslim terbesar di Indonesia pasti ada maksudnya, dan di antara maksudnya adalah umat Islam di Indonesia sebagai yang terbesar, yang paling bertanggung jawab meninggikan panji-panji Islam dan membawa peradabannya ke seluruh dunia. Untuk itu Muhammadiyah hadir dengan Islam yang berkemajuan, dan tidak akan ada yang bisa stop Muhammadiyah membawa Islam yang berkemajuan ke depan. Persoalan kita, saya ingin kasih tahu kelemahan kita. Lihat, kalau ingin mempersatukan Indonesia atas nama agama, jangan ngarang. Kita ini umat beragama, sudah punya nabi, betul gak? Punya kitab suci, betul gak? Kalau ingin tahu bagaimana cara mempersatukan antar umat beragama, jangan memilih kata sendiri. Non anjing, non kucing, non asu, non apa saja. Qul ya ahlal kitab. Kita sudah dipilihkan diksi sendiri. Qul ya ahlal kitab. Tapi kalau kita diminta untuk meninggalkan agama kita, meninggalkan dakwah, katakan qul ya ayyuhal. Tapi kalau tujuannya untuk mempersatukan, katakan qul ya ahlal kitab. Kita sudah dipilihkan istilah. Ta'alu, mau bersatu? Serius ingin sila ketiga tegak di Indonesia? Yuk kembali ke agama kita masing-masing. Ta'alu ila kalimatin sawa. Jangan penduduk Indonesia yang beragama ini dikeluarkan dulu dari agamanya baru dipersatukan. Bisa gak begitu? Betul atau tidak caranya itu? Kalau ingin mempersatukan antar umat beragama di Indonesia, kembalikan umat beragamanya kepada agamanya. Jangan kemudian disuruh tinggalkan dulu agamanya. Ini konsep yang keliru kan? Karena akad Quran mengatakan kulia ahlal kitab, wahai orang yang telah diberikan Alkitab, ambil kitabmu, baca dan imani, setelah itu ta'alau. Yuk kita bermusyawarah, kita berdialog. Yang output dialog kita adalah kalimatun sawa. Dan ini sudah dipraktekkan. Anda cuma pendatang baru. Wahai tarjih, kira-kira begitu, saya gak mau sebut yang lain. Wahai majelis tarjih, Anda cuma pendatang baru, jangan bikin kalimat baru. Saya gak mau bilang yang lain ya. Majelis saya sendiri gitu. Wahai orang-orang yang beragama dan sudah punya Alkitab, kembali ke kitab sucimu, kitab suci kita masing-masing, yakini itu. Ayo kita cari kalimatun sawa, kalimat tengah, kalimat adil yang kita tidak akan pernah berselisih di dalamnya. Apa itu? Tiga kalimatun sawanya. Allah na'budu illallah. Yuk kita sepakat tidak menyembah selain Allah. Dua, wala nusyrika bihi syai'an. Yuk kita sepakat kita tidak akan sekutukan Allah. Sampai di sini alul kitab, ayo mau menerima. Persoalan nanti yang ketiga. Wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Yang ketiga syaratnya kalau kita mau bersatu, janganlah sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan. Marah ahlul kitab. Muhammad jangan ngomong sembarangan ya. Saya tidak pernah lo menuhankan pendeta saya, kata si Nasrani. Saya tidak pernah lo menuhankan rabi-rabi saya, kata si Yahudi. Marah. Muhammad menjawab, bukankah kamu halal yang dihalalkan oleh pendeta dan rabimu dan ulamamu? Iya, ini masalah. Bukankah kau haramkan yang haramkan oleh pendeta dan rabimu? Iya. Padahal apa yang mereka halalkan, apa yang mereka haramkan bertentangan dengan kitab sucimu. Itu musyriknya. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka telah berlaku syirik karena menjadikan orang-orang berilmu di kalangan mereka, pendeta-pendeta dan rahib mereka, sebagai Tuhan mereka karena dituruti apa yang mereka halalkan, apa yang mereka haramkan. Nah, di sini persoalan kita. Termasuk memilih caleg. Caleg bakal menghalalkan atau tidak? Bakal mengharamkan atau tidak? Ya ini saya di Jakarta sedang menghadapi kasus ini. Ya, dihalalkan investasi di perusahaan bir. Siapa yang menghalalkan? Legislatif, anggota dewan. Saya mau tanya, memilih caleg, memilih pemimpin, katakan lagi legislatif, apa pekerjaan legislatif? Membuat undang-undang. Apa isinya undang-undang? Peraturan. Apa isinya peraturan? Perintah dan larangan. Jadi memilih caleg berarti memilih orang yang akan membuat perintah dan larangan buat kamu. Itulah karenanya mereka disebut pemerintah. Memilih caleg berarti memilih orang yang akan menentukan halal dan haram buat kamu. Bahaya gak? Bahaya atau tidak? Bahaya. Mau tahu seperti apa bahayanya? Dalam hadis riwayat Tirmidzi, inna ahabban nasi 'indallahi yaumal qiyamah wa aqrabahum majlisan imamun 'adil. Nanti pada hari kiamat, orang yang paling dicintai Allah, orang yang akan paling dekat duduknya dengan Allah adalah pemimpin yang adil. Bayangkan kalau kita mendapatkan taufik dari Allah karena kita kembali ke Al-Quran dalam memilih pemimpin, tiba-tiba pemimpin kita nanti bakal duduk di dekat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kira-kira senang gak dibawa kepemimpinan dia? Kira-kira berkah gak Indonesia ini? Jadi penting gak memilih pemimpin terkait dengan ideologi? Lanjutan hadisnya, lihat, inna abghadhal nasi 'indallahi yaumal qiyamah wa ashaddahum 'adaban imamun fajir. Sesungguhnya orang yang paling dibenci oleh Allah, paling dimurkai Allah, dan paling besar azabnya nanti di hari kiamat adalah pemimpin yang jahat kepada rakyatnya, menghutang atas nama rakyat tapi untuk kepentingan mereka dan kelompoknya, menjual tanah dan air Indonesia untuk kepentingan bisnis semata. Hai semua yang hadir di Sleman pada hari ini, jangan mentang-mentang punya sertifikat tanah kamu beli dengan uangmu, lalu kau suka-suka jual sawahmu kepada asing dan asing. Kamu itu pendatang baru di Indonesia. Setiap jengkal tanah Indonesia dulu memang mereka tidak punya sertifikat, tapi mereka mewariskan tanah, air, dan udara Indonesia. Setiap jengkal tanah Indonesia dipertahankan dengan harta, bahkan dengan keluarga para pahlawan. Bahkan setiap jengkal tanah Indonesia dipertahankan dengan darah dan nyawa para syuhada. Wenae mentang-mentang punya sertifikat, lalu sampean jual suka-suka kepada asing dan asing. Khianat gak pada pendiri bangsa ini? Wenae mentang-mentang atas nama investasi kau jual pulau ini untuk 100 tahun ke depan untuk penjajah, pengkhianatan atau tidak? Katakan, tanahku adalah bagian dari ideologiku. Sekali lagi, tanahku, airku, udaraku, bagian daripada ideologiku. Allahu Akbar. Kalau kita punya kesadaran seperti ini, kalau ada orang Muhammadiyah mau jual tanahnya, jual dulu ke Muhammadiyah. Kalau gak punya uang, kasih separuh harga. Kalau gak punya juga, wakafkan saja. Dan insya Allah berkah dunia akhirat. Sepakat? Terus buat kita yang mana? Allah ganti. Ya, insya Allah Muhammadiyah amanah. Muhammadiyah Sleman siap bersatu? Siap tegakkan amar ma'ruf nahi munkar? Sampai di sini. Jangan salah memilih caleg. Gara-gara kita salah memilih caleg, dia akan menentukan hukum halal dan haram, peraturan-peraturan, perintah dan larangan. Dan ini akan membahayakan. Bayangkan kalau pemimpin kita nanti masuk kategori sesungguhnya orang yang paling dimurkai dan paling keras azabnya di sisi Allah pada hari kiamat adalah pemimpin yang jahat. Bayangkan kalau dari dunia kita sudah dapat pemimpin seperti itu, di dunia sengsara, di akhirat juga. Kamu dulu dibawa kepemimpinan siapa meninggal dunia ini? Pemimpin fajir masuk sana. Kamu ikut memilih dia kemarin? Iya, sana. Kenapa tiga-tiganya memilih dia? Wani biru. Masih mau seperti itu? Nanti kalau ada serangan fajar seperti itu, ambil atau jangan? Ambil. Boleh subuhat lagi akidahnya. Terserang TBC lagi. Ada sesajen di kuburan, ambil atau jangan? Ada ketan, ayam goreng. Apa lagi? Ada pecel juga di situ. Tempe bacem sama tahunya. Ambil atau jangan sesajen buat setan itu? Itu artinya sesajen setan dimakan jin. Lemah nanti kamu. Baik, saudara-saudara, sampai di sini kita sudah mengerti. Ternyata efek memilih pemimpin sampai ke akhirat kan? Memilih pemimpin setiap 5 tahun ini sekedar pesta demokrasi atau bagian dari akidah? Bagian dari akidah atau sekedar demokrasi? Nah, kalau sudah paham, selesai sudah tugas saya. Tinggal amal. Amal soleh. Bagaimana amal solehnya? Ya, saya gak mau masuk, nanti dikira kampanye. Ya, saya kira sudah tahu apa yang harus kita lakukan. Dan mudah-mudahan Allah berikan kepada kita pemimpin yang bisa mempersatukan Indonesia. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita pemimpin yang menegakkan awalnya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Dan insya Allah kalau sudah menegakkan ketuhanan yang Maha Esa, sila-sila keselan setelahnya akan juga mereka tegakkan. Dan kepada muslimin dan muslimat di Sleman yang berbahagia, saya kira gak perlu kampanye, melihat muka saya sudah jelas statusnya. Ya. Kalau masih ragu juga berarti harus dirukyah lagi. Dan saya kira Muhammadiyah sudah jelas juga statusnya. Ya. Sebagai lembaga memang harus netral. Memang sebagai lembaga dari dulu itu Muhammadiyah netral. Netral itu apa sih? Netral dalam pengertian menjaga Muhammadiyah agar tidak diseret-seret oleh kepentingan individu yang cari kepentingan politik menjual Muhammadiyah. Alhamdulillah Muhammadiyah setiap tahunnya selalu selamat dari manusia-manusia yang hendak menjual ormasnya untuk kepentingan pribadinya. Allahu Akbar. Tapi pengurus Muhammadiyah sudah jelas pilihannya. Bukan berarti kemudian netral juga. Bisa munafik nanti netral itu. Ya, netral itu abu-abu. Abu-abu itu munafik gitu kan. Hak dan batil jelas kan? Jelas. Innal halala bayyin wa innal harama bayyin. Yang halal sudah jelas, yang haram juga sudah jelas. Jadi saya gak perlu kampanye saya kira, karena tadi surat Bawaslu sudah mengirimkan surat cinta. Ya, cuma di Sleman saya begini, sebetulnya di lain gak tahu. Padahal saya bukan jurkamnas. Saya dipilih jadi jurkamnas kemarin, saya bilang gak cocok, saya jadi guru ngaji saja. Karena tugas saya adalah memperjuangkan kemenangan Islam dan umat Islam di Indonesia. Saya tidak perlu uang politik dan saya tidak perlu jabatan. Jadi kalau sampai saat ini dipersoalkan, ya lawan atau jangan? Lawan lah. Berarti Anda ante-ante ini. Ya. Padahal kalau jurkamnas kan minimal jadi calon menteri apa Pak? Menteri apa? Menteri agama apa? Jangan-jangan menteri perdagangan akidah gitu. Atau menteri perawanan wanita. Tidak, saya tidak punya kepentingan ini. Saya ingin mati di jalan Allah. Dan saya ingin nyawa saya dicabut dalam keadaan memperjuangkan Islam dan memperjuangkan kemenangan umat Islam. Karena setiap Jumat saya selalu dengar wala tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.